memang tiada tercela, tetapi hatimu bagai benalu. Bukan engkau saja di dunia ini cantik melebihi dari dirimu. Cinta yang kudapatkan penuh dengan kepalsuan, cinta yang kupuja-puja penuh dengan kecurangan. Takkan ku cabut sumpahku, karena dirimu selalu mendustaiku. Aku tak rela. Tapi hatimu bagai benalu. Bukan engkau saja di dunia ini cantik melebihi cabut sumpahku, karena dirimu selalu mendustaiku.